Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita, atas nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mempelajari dinil Islam, nikmat bisa mengamalkan ajaran Islam, subhanallah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dua ayat di dalam surah Al-Baqarah, insyaallah ayat yang ke-40 7 dan 48. Setelah kita mengkaji, membaca tafsir ayat yang ke-45 dan 46, kita lanjutkan insyaallah ke 47 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan kembali kepadanya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku menjadikan kalian, mengutama kalian, memberikan fadilah kepada kalian saat itu, ketika itu, lebih di atas umat-umat yang lainnya dari alam semesta ini. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian wahai Bani Israel, wahai keturunan Ya'qub alaihissalam. Takutlah kalian dengan suatu hari, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seorang jiwa tidak bisa menolong, tidak bisa mencukupi, tidak bisa membantu jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari itu, pada hari kiamat, tidak diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diambil pula tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka pun tidak ditolong. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, summa karraru ala bani Israel at-tadzkir bi ni'matihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kembali, mengulang-ulang. Tadinya pada ayat yang ke-40 Allah sudah sebutkan hal ini kepada bani Israel untuk mengingat-ingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Sekarang pada ayat yang ke-47 Allah ulang kembali, wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Summa karraru ala bani Israel at-tadzkir bi ni'matihi. Kemudian Allah mengulang kembali, menyuruh bani Israel untuk mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa'dhan lahum, dan rangka sebagai nasihat bagi mereka. Wa tahdhiran, dan juga sebagai tahdhir, peringatan bagi mereka. Wa hassan, dan juga sebagai anjuran kepada mereka untuk bersyukur dengan cara beriman kepada Nabi Muhammad, dengan cara beriman dengan Al-Quran. Bersyukur, jangan kufur. Bukankah nikmat yang telah banyak telah Allah, bukankah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, wahai keturunan Yakub, wahai bani Israel, wahai bani Yakub, wahai keturunan Yakub. Allah belahkan laut untuk kalian sehingga kalian selamat dari kejaran musuh kalian. Allah turunkan makanan dari langit mana wasalwa. Kebanyakan para nabi dari bani Israel dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah turunkan kitab Taurat dan Injil. Allah utus Nabi Musa, Nabi Isa, yang menyebutkan, yang menyampaikan kepada kalian akan muncul seorang rasul terakhir namanya Ahmad. Dan disebutkan juga di dalam kitab Taurat dan Injil. Bersyukurlah dengan cara kalian beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran. Diingat-ingat oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada bani Israel. Hendaklah kalian menjadi orang yang soleh seperti bapak kalian Yakub alaihissalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan, ya bani Israel, uzkuru, ingatlah, sebutlah. Nikmati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan aku mengutamakan kalian, memberikan fadilah kepada kalian dulu. Alal alamin, atas seluruh alam, atas seluruh umat. Itu dulu, sudah berlalu. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura bodoh bahwasanya fadilah ini dulu. Adapun umat terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khairun nasi qarni, tsumma alladhi yalunhum, tsumma alladhi yalunhum. Sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Nah, bani Israel ini adalah generasi yang terbaik di zamannya. Jangan seperti Jil, jaringan Islam liberal, kemudian berdasarkan ayat ini menyatakan bahwasanya bani Israel, bahwasanya orang-orang Yahudi lebih afdal, lebih mulia daripada Islam. La haula wala quwata illa billah. Itu dulu, itu di masanya. Buktinya Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Fayyakal hijarati aw ashaddu qashwa. Kemudian hati-hati Bani Israel itu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, mau dikemanakan ayat-ayat seperti ini? Bahkan Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi mereka Daud dan Sulaiman. Kalau dulu memang mereka diberi keutamaan, fadilah oleh Allah, tetapi ketika mereka tidak bersyukur, ketika mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, bahkan mereka kufur, tidak mau beriman kepada kitab mereka sendiri, tidak mau beriman kepada nabi mereka sendiri. Buktinya mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran dan tidak mau beriman dengan Rasulullah. Ini bentuk kufur mereka. Maka nikmat itu hilang, hati mereka menjadi keras, kaku, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu ada yang menggelinding dari gunung karena takut kepada Allah, ada batu yang terpecah keluar keluar air, ada batu yang meluncur karena takut dengan azab dengan Allah. Tetapi hatinya Bani Israel, hatinya orang-orang Yahudi lebih keras daripada batu. Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dengan menyatakan wattaqu yauman, takutlah kalian dengan suatu hari, takutlah kalian pada hari kiamat, hari penghisapan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, seorang jiwa tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolong jiwa yang lainnya, semuanya nafsi-nafsi masing-masing. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak pula diterima pada hari itu syafa'at. Bukan berarti tidak ada syafa'at, ada syafa'at. Rasulullah diizinkan untuk memberikan syafa'at. Tidak bisa memberi syafa'at kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tidak ada yang memberikan syafa'at kecuali orang yang Allah izinkan. Rasulullah diizinkan. Syarat yang kedua, illa liman irtada, yang diberi syafaat adalah orang-orang yang diridhoi, yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang kufur, tidak ridho kepada orang-orang yang tidak bersyukur, tidak ridho kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul Allah, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah. Allah, orang seperti ini tidak diridhoi oleh Allah, maka mereka tidak bakal mendapatkan syafaat. Hanya satu orang kafir saja yang mendapatkan syafaat, yaitu Abu Talib, pamannya Rasulullah. Itu pun Rasulullah tidak mampu, tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka, hanya sekedar diringankan. Itu azab yang paling ringan. Nah, azab yang paling ringan dirasakan oleh Abu Talib. Azab yang paling ringan adalah azab yang dirasakan oleh Abu Talib ketika dia menggunakan terompa atau sendal dalam neraka, maka mendidih otaknya. Dan syafaatnya Rasulullah tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka karena dia mati dalam keadaan kafir. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. وَخَوَّفَهُمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, Allah menakut-nakuti mereka dengan hari kiamat. الَّذِي لَا تَجْزِي فِيهِ أي لَا تَغْنِي نَفْسٌ وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْأَنْفُسِ الْكَرِيمَةِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ, Allah menakut-nakuti mereka dengan hari kiamat, yang mana pada hari kiamat seorang jiwa tidak bisa mencukupi seorang pun, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu seorang pun. Seorang pun tidak ada yang bisa menolong orang lain sedikit pun. Sekalipun orang yang mau menolong tersebut adalah orang yang mulia, kal anbiya, seperti para nabi, wassolihin, maupun orang-orang soleh, tidak bisa. Karena memang mereka, Bani Israel atau orang-orang Yahudi, tidak bersyukur, kufur, tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga tidak bisa ditolong. Syiah sedikit pun, walau kanat minal ashiratil aqrabin, sekalipun mereka adalah keluarga mereka yang terdekat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, mengatakan kepada putrinya Fatimah binti Muhammad, mengatakan kepada Sofia, nah Sofia bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, selamatkan dirimu, ma aghni nah minallahi syai'a, la apa la, aku tidak mampu mencukupimu, menolongmu dari azab Allah sedikit pun. La tughni anka minallahi syai'. Dan Rasulullah katakan kepada putrinya, ya Fatimah binti Muhammad, wahai putriku, selamatkan dirimu. La tughni anki minallahi syai'. Aku tidak mampu menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Sofia binti Rasulullah, wahai Sofia, nah, amma atau bibi Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku tidak mampu menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Selamatkanlah dengan cara berimanlah. Maka ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Jangan bangga kalian adalah keturunan para nabi, kemudian sombong, tidak mentauhidkan Allah. Jangan bangga, membangga-banggakan diri sebagai habib, nah, keturunan rasul, kalau ternyata kalian zalim, menyekutukan Allah, melakukan kebid'ahan, nabi tidak akan bisa menolong kalian. Kalau kalian syirik, kalau kalian zalim. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa innama yanfa'ul insan, sesungguhnya hanyalah yang bisa menolong seseorang adalah amalahu, amalannya. Alladhi qadamahu, yang pernah dia kerjakan ketika di dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka dia diikuti oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Dua perkara pulang, satu yang mengikutinya, yaitu amalannya. Amalan kitalah yang akan menemani kita di alam barzakh dan juga sampai hari kiamat. Maka perbanyaklah amal soleh. Nah, ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها, Allah sebutkan, dan tidak diterima, artinya an-nafsu, seorang pun, satu jiwa, syafa'ah, syafaatnya li ahadin, kepada orang lain, biduni iznillah, tanpa izin Allah, waridahu, dan juga tanpa ridha Allah, maka tidak akan diizinkan. Seseorang diizinkan memberikan syafaat kalau Allah telah izinkan. Dan yang diberi syafaat harus orang yang Allah ridhoi. Jadi yang kita upayakan di muka bumi ini bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Itu yang penting. Nah, supaya Allah cinta kepada kita. Oleh sebab itu para sahabat dahulu, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal, amalan apakah ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Lihat, yang ditanya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang dia akan kerjakan supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah, supaya Allah ridho dan cinta kepadanya. Demikian para sahabat dulu, dia berupaya mencari ridho Allah, dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Kalau kita dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Adapun orang-orang musyrik yang tidak menyungutkan Allah tidak berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah as'adun nas, manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku sudah menyangka tidak ada seorang pun yang bertanya kecuali engkau wahai Abu Hurairah." Nah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ikhlas. Yang menyatakan tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, ikhlas karena Allah. Berarti orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Berarti orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Berarti orang-orang munafik yang dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak ikhlas karena Allah juga tidak berhak mendapatkan syafaat. Yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah ahlu tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Adapun orang-orang musyrik tidak berhak. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wala yu'khadhu minha 'adl, dan pada hari itu, pada hari kiamat tidak diambil tebusan-tebusan. Ya. Baik. Sebelum itu dua syarat seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Mencari wajah Allah. Kedua, wa kana ala sabili was sunnah. Dan dia di atas sunnah, di atas jalan sunnah. Karena syarat qabulil amal, syarat diterimanya amal, yang pertama ikhlas, kedua ittiba' atau mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tertolak. Sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas juga tertolak. Sampai amalan itu betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang berikutnya. Wala yukhadhu minha 'adlun, wala yukhadhu minha 'adl. Pada hari kiamat itu tidak diambil, tidak diterima tebusan-tebusan. Ayat artinya fida, tebusan, ganti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an, seandainya orang-orang yang zalim itu memiliki apa yang ada di bumi ini seluruhnya, wa mislahu, bahkan yang semisalnya, artinya dua kali harta yang ada di bumi ini, seandainya semua yang ada di bumi ini milik dia, bahkan ditambah satu bumi lagi, nah, milik dia, kemudian dia upayakan untuk menebus dirinya min su'il azab, dari azab Allah yang jelek, dari azab Allah yang pedih, tidak bakal diterima. Kalaupun dunia seisinya ini milik dia, ditambah lagi satu dunia lagi, gak bisa menebus dirinya supaya selamat dari azab Allah, tidak bisa. Hati-hati, jangan berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim menahan harta saudaranya di muka bumi. Pada hari kiamat nanti, saudaranya tidak minta balikkan hartanya, tidak. Dulu kamu hutang dengan saya 1 miliar, mana kembalikan? Tidak. Orang yang dia zalimi pada hari kiamat minta supaya orang yang zalim tadi diberikan kepadanya. Orang-orang yang pernah dia zalimi akan menuntut, minta pada Allah supaya diadili. Akhirnya pahala-pahala dia diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau masih ada lagi orang yang dia zalimi padahal pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dia zalimi diserahkan kepada orang yang menzalimi. Akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Pada hari kiamat itu tidak diambil, tidak bisa seorang menebus dirinya dengan harta, apalagi dia tidak memiliki harta sedunia ini, enggak. Karena memang manusia meninggal tidak bawa harta. Wala yuqbalu min hadzalika, tidak diterima dari mereka yang demikian itu. Wala hum yunsurun, dan mereka pun tidak ditolong. Artinya tidak bisa, mereka tidak bisa menghindarkan diri dari perkara yang dia tidak sukai. Maka pada ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menafikan bisa mengambil manfaat dari orang lain dengan cara apapun. Pokoknya siapapun tidak bisa menolongnya. Baik orang tuanya nabi atau rasul, orang soleh, wali, tetap tidak bisa menolongnya. Atau siapapun yang memiliki kedudukan jabatan tidak bisa menolong dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa mencukupi seseorang jiwa dari jiwa yang lainnya. Hadza fi tahsil manafi'. Ini dari sisi manfaat tidak seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Walau yunsurun, dan mereka pun tidak ditolong. Hadza fi daf'il madar. Ini dari sisi menolak mudarat, tidak ada seorang pun yang bisa menolak mudarat yang menimpa dirinya karena dia tidak akan ditolong. Dan ini menafikan perkara yang akan datang, tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat kepadanya. Maka takutlah wahai Bani Israel, takutlah kalian pada hari yang dimana hari itu tidak ada seorang pun bisa menolong orang lain, tidak diterima tebusan, tidak bisa menolong satu yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan juga tidak diterima syafa'ah, tidak diambil dan tebusan. Ini menafikan manfaat yang diminta dari orang yang memiliki manfaat atau syafaat sebagai pengganti atau tebusan. Seperti tebusan ini enggak bisa, atau yang lainnya seperti syafaat tidak bisa. Maka hal ini mewajibkan bagi seorang hamba untuk memutuskan hatinya dari ketergantungan dengan makhluk lainnya. Fahala yujabu lil abdi ayang qati'a qalbahu minat ta'alluki bil makhluk. Maka ini mengharuskan kita, mengharuskan seorang hamba untuk memutuskan ketergantungan hatinya dengan orang lain. Jangan mengharapkan apa yang di sisi orang lain. Minta-minta, la haula wala quwata illa billah. Jangan mengharapkan apapun dari makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah. Putuskan semua itu. Putuskan berharap dengan makhluk siapapun dia. Wa ay yu'alliqahu billahi alladhi yajlibul manafi'.